Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر النبي صلى الله عليه وسلم bersabda jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan pelakunya di dunia ataupun di akhirat. Maka mereka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa tujuh perkara tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah. Perbuatan syirik kepada Allah. Wasihru. Yang kedua adalah sihir. Inilah syahid yang dipakai oleh muallif mendatangkan hadis ini. Pada lafaz yang kedua, yakni as-sihrun. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sihir itu pada urutan yang kedua. Dari perkara yang bisa membinasakan pelakunya di dunia ataupun di akhirat. Setelah kesyirikan kepada Allah. Maka perkara yang kedua adalah sihir. Menunjukkan bagaimana bahayanya. Sihir tersebut bagi pelakunya. Apakah itu bagi orang yang mempelajarinya? Atau orang yang mengajarkannya? Atau bahkan orang yang melakukannya? Dan zahir dari lafaz yang didatangkan dalam hadis tersebut menunjukkan sama saja apakah sihir tersebut dengan bantuan dan pertolongan syaitan ataukah sihir yang di sana tanpa bantuan syaitan. Maka keduanya masuk ke dalam mubiqat yang membinasakan, yang membahayakan bagi pelakunya di dunianya ataupun di akhiratnya. Kalau seandainya menggunakan syaitan, maka perkaranya adalah asyad. Bahayanya lebih berat. Karena itu adalah kekufuran dan juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir yang menggunakan bantuan dari para syayatin, sehingga syaitan-syaitan tersebut memberikan khidmatnya, pelayanannya memenuhi apa yang diinginkan oleh penyihir. Syaitan tersebut mau melayaninya, mau membantunya dan menolongnya dalam melakukan pekerjaan sihir. Itu adalah setelah orang tersebut melakukan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zada mazad. Semakin bertambah kekufurannya, semakin bertambah kesyirikannya. Maka akan semakin bertambah pula pelayanan yang akan dilakukan oleh syaitan tersebut. Semakin cepat di dalam memberikan bantuannya. Terkadang syaitan tadi untuk memenuhi keinginan tukang sihir, membantunya dan melayaninya setelah tukang sihir tersebut mau melakukan kekufuran kepada Allah. Ataukah setelah melakukan celaan kepada Allah, atau setelah tukang sihir tersebut mau meninggalkan apa yang Allah wajibkan, perkara sholat, meminta kepada tukang sihir tersebut untuk tinggal di sebuah kamar yang gelap selama 40 hari tanpa tersentuh air. Sehingga dia tidak melakukan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan sholat dan perkara-perkara ketaatan yang lainnya. Atau meminta kepada tukang sihir tersebut untuk tinggal di sebuah kamar yang gelap selama sekian hari untuk melakukan fahisyah di dalam kamar tersebut, perbuatan keji, perzinaan, apakah itu dengan wanita dari kalangan manusia ataukah wanita dari kalangan jin. Setelah melakukan berbagai macam kekufuran, kemaksiatan, bahkan untuk memenuhi apa yang diinginkan tukang sihir tadi, maka syaitan memerintahkan kepadanya agar dia masuk ke kamar mandi, sholat di dalamnya. Ada yang sampai di antara mereka masuk ke dalam WC membawa mushaf, kemudian dijadikan mushaf tersebut sebagai tempat duduk. Kekufuran yang sangat, setelah melakukan berbagai macam kekufuran, zada mazad, semakin kufur, maka para syaitan akan semakin semangat di dalam memberikan bantuan dan pertolongannya di dalam melakukan perbuatan sihir, amalan sihir. Bagaimana yang seperti ini kemudian tidak akan menjadikan, membinasakan dan membahayakan pelakunya di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan? Bagaimana dia akan mendapatkan keberuntungan setelah melakukan kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah? La yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dari manapun datangnya sihir tersebut, tukang sihir tersebut. Tidak akan pernah beruntung. Begitu sangat bahayanya, sehingga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya pada urutan yang kedua setelah asyirku billah. Kalau sihir tersebut menggunakan syayatin, melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, maka sihir tersebut masuk kepada perkara yang pertama yang disebutkan, yakni asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, dan disebutkan secara sendiri untuk lebih perhatian terhadapnya. Begitu sangat membahayakan, sampai dikisahkan oleh sebagian ulama bahwasanya ada seorang wanita, dia mendapati suaminya memiliki sikap yang kasar terhadapnya. Maka wanita tersebut menginginkan agar bagaimana supaya suaminya tersebut menjadi berubah, lebih cinta kepadanya dan lebih sayang kepadanya. Maka wanita tersebut pun kemudian mendatangi seorang tukang sihir. Maka datanglah dia kepada tukang sihir tersebut. Dan diberikan kepadanya, yakni tukang sihir tadi memberikan kepadanya sebuah makanan. Untuk kemudian perempuan tadi agar meletakkan makanan tersebut di tempat makanan suaminya supaya dimakannya. Maka dibawalah makanan tersebut. Hasil pemberian dari tukang sihir tadi dibawa oleh perempuan tadi. Akan tapi kemudian ketika sampai rumahnya dia merasa ragu. Makanan apa ini? Kalau sampai dimakan oleh suamiku, apa yang akan terjadi? Maka kemudian makanan tadi dikasihkanlah kepada salah satu kambingnya. Maka dimakanlah oleh kambingnya tersebut. Maka setelah kambing tersebut memakan makanan dari tukang sihir tadi, maka terus kambing tersebut berusaha untuk mengejar wanita tadi. Kemanapun wanita tersebut berada, dia berusaha untuk mengikutinya dan tidak merasa tenang kambing tadi. Kecuali setelah dia letakkan kepalanya ke perutnya, baru kambing tersebut akan merasa tenang. Maka manusia heran, bagaimana bisa kambing ini kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Maka wanita tadi pun menceritakan kejadian atau apa yang telah dia perbuat. Dia datang kepada tukang sihir dan diberikan makanan. Maka makanan tersebut dia berikan kepada kambing tadi. Kambing tersebut kemudian mengikutinya kemanapun dia berada, dimanapun dia. Kambing tadi mengikutinya dan penuh dengan kebingungan. Tidak merasa tenang kambing tadi, kecuali setelah dia letakkan kepalanya tersebut di perutnya, di perut wanita tadi. Nah, baru kambingnya tenang. Nah, maka kemudian mereka pun berinisiatif untuk kemudian menyembelihnya. Maka disembelihlah kambing tadi dan dibuka kepalanya. Ternyata di dalamnya banyak dud, cacing yang sangat banyak di dalam kepalanya. Nah, diceritakan oleh mereka para ulama bagaimana berbahayanya zulm, kedzaliman yang sangat luar biasa. Nah, ketika sihir tersebut sampai kepada Mas'hur, apa yang dirasakan oleh si Mas'hur, orang yang terkena sihir? Rasa sakit yang luar biasa, kedzaliman terhadap hamba. Selain dia mengandung kedzaliman kepada Allah karena mengandung kesyirikan, juga di situ mengandung kezaliman terhadap hamba yang lainnya karena menyakiti hamba yang lainnya. Sehingga pantas kalau seandainya sihir kemudian diletakkan pada urutan yang kedua setelah asyirku billah, Oleh karena itu mu'alif meletakkan hadis ini di bawah bab yang beliau buat. Bab maja'a fi sihir, bab apa-apa yang datang, dalil-dalil yang ada tentang permasalahan sihir. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.